Satu lagu permintaan dari Mas Arif. Mas Arif. Benar Mas Arif ya. Yang masih dirantau juga mintanya kebelet kawin. Si salah lagi nyusul burine ya. Kebelet kawin sih. Ini sih kebelet sih. Dipanggil bareng-bareng siang ini bersama Pantura yang dari Semarang City. Yuk Yan, bareng-bareng Yan. Capek ya. Siap-siap sama siap, Pak Polisi ya, capek ya. Dipanggil ada Reza Lawang Sewu bersama Pantura Live Music. Lagu ini khusus buat Mas Arif dan rekan-rekan dari Barek Community dan Rem Community. Orang jalan pada suatu yang dengar dia mari sama cek aku punya satu saya sakit ora usah singkang dan mulia kowe arep jaluk mas kawin apa. Intan apa mutia, yen perlu rogo layawa demi resa aku. Sing penting aku waru. Yang SMK mas. esok jam walu ngelamar silamu dikoyang lagi. Ojo haka to mas. Ya sabar. Sino, ngomarake kredit-kredit.